Nisa, silakan sayang. Ya, diucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke. Okay. Ya, buat adik yang di hitan, semoga lekas sembuh. Okay, dan menjadi sembuh. Anak yang berbakti kepada kedua orang. Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, sing sunat ya sak kue gosa. Waduh kan kue. Iya. Teman-teman kita di sebelah kiri sayang, selamat malam bolo-bolo GPG semuanya. Thank you banget, satu lagu karena kita persembahkan khusus untuk keluarga besar tuan rumah. Ada anak. Anak, iya. Yang malam kita bermain bersama Zed Music. Orang tua. Indonesia. Pantura luar biasa. Thank you sayang ya. Bolo-bolo GPJ semuanya tetap masih di sebelah kiri panggung ya.